Madis Syafar. Seri yang ke-18 ini didukung oleh para pelaku. Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Mogan sebagai Seman, Harry sebagai Bujang Mujur, Ani sebagai Nyisepi, Lanti sebagai Sina, Rifki sebagai Tobari, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tobari akhirnya berhasil melukai Bujang Mujur. Sehingga sesuai dengan janji, maka Tobari bisa menjadi suami gadis yang memberikan tombak kecil pada Tobari. Anak ketua desa Sendang Karang itu tampaknya sudah tidak peduli lagi siapa gadis itu. Ia sudah terpengaruh oleh kecantikan gadis yang rumahnya terletak di dalam hutan. Sementara Bujang Mujur juga terpikat pada gadis yang bernama Patmi. Bujang Mujur sudah berani melamar Patmi pada orang tuanya. Namun sayang, Bujang Mujur tidak tahu kalau Nyisepi sudah berada di desa Sendang Karang. Wah, dandananmu rapi sekali, Tobari. Mau kemana kamu senjari begini, ha? Mau ke rumah kawan, Pak. Kawanmu yang tinggal di seberang hutan itu? Bukan. Saya mau ke rumah Sena, ada janji. Sobari, dengar Bapak. Nanti malam ada keramaian sedikit di rumah Pak Dastam. Karena Patmi sudah dilamar oleh Bujang Mujur. Pak, seharusnya yang melamar Patmi kan orang tua Bujang Mujur, bukan dia sendiri. Nah, kamu kan tahu kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada. Itu sebabnya Bapak yang mewakili orang tuanya. Dan lamaran itu diterima dengan baik. Jadi Bapak yang melamar Patmi untuk Bujang Mujur? Iya. Nah, kamu harus hadir nanti malam untuk merayakannya. Karena luka dalammu sudah disembuhkan oleh dia. Iya, Pak. Nanti kalau saya sudah sempat. Di seberang hutan itu, daripada kepentingan desa. Aku ini. Cuma anehnya, kenapa kedua pemuda tadi pergi ke sana? Apa hubungan mereka dengan keramaian yang diadakan oleh orang-orang yang bukan berasal dari dunia nyata ini? Rasanya aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Berarti aku tidak boleh masuk ke tempat ini. Aku harus menjauh sebelum bahaya datang padaku. Buka warung hari ini? Tidak, Yusepi. Badan ibu masih letih setelah membantu menyiapkan masakan di rumah Pak Dastam. Sebenarnya ibu mau mengajak kamu tadi malam ke sana, tapi ibu lihat kamu sudah tidur pulas, sehingga ibu pergi sendiri saja. Iya, Bu. Saya lelah sekali sehingga saya cepat tertidur. Ibu Sina ini tidak tahu bahwa setelah dia pergi, aku juga keluar rumah mengikuti anak tetua desa ini pergi ke tempat keramaian di dalam hutan. Tapi Bu Sina, betul kan ibu tidak keberatan saya menumpang di rumah ibu ini untuk beberapa hari? Oh, tidak, tidak Nyisepi. Ibu sudah biasa menerima tamu-tamu menginap di tempat ini. Hanya saja semenjak suami ibu meninggal, ibu agak canggung kalau menerima tamu laki-laki. Tujuan anak datang ke desa ini untuk apa? Cuma jalan-jalan saja, Bu. Kalau cuma jalan-jalan, harusnya ibu ajak kamu tadi malam ke rumah Pak Dastam. Kamu akan melihat bagaimana orang-orang desa ini mengadakan keramaian. Keramaian apa, Bu Sina? Tadi malam anak Pak Dastam yang bernama Patmi dilamar orang, Nak. Apalagi yang melamar itu tetua desa Sendang Karang ini. Oh, untuk anak tetua desa yang bernama Tobari itu kan, Bu Sina? Bukan untuk Tobari, tapi untuk seorang pemuda tampan yang bernama Pujang Mujur. Kenapa kamu terkejut? Kamu kenal dengan Pujang Mujur? Dan lamaran itu diterima. Jadi Pujang Mujur akan beristri orang desa ini? Iya, diterima. Pujang Mujur kan juga berasal dari desa ini, Nak. Tentu saja wajar kalau dia mencari istri orang desa ini juga. Jadi itu sebabnya tadi malam Bapak Gadis itu menyelenggarakan sedikit kemeriahan. Nyisepi, mukamu pucat. Kamu sakit? Kepala saya agak pusing, Bu. Maaf, saya akan berbaring sebentar. Iya. Berbaringlah di sini, agar pusingmu hilang ya. Tobari, senang kan jadi suami saya? Senang sekali. Iya, tamu-tamu yang banyak tadi kemana perginya? Kok tiba-tiba hilang semua? Kita sudah tidak perlu mereka. Malam ini adalah malam pengantin kita, Bang. Kita tidak perlu ada siapapun juga di rumah ini, kecuali kita berdua. Sehingga orang tuaku pun mengungsi ke tempat lain. Pantas rumah sebesar ini terasa sepi. Oh iya, Sena mana? Sena juga sudah aku suruh pulang. Tapi saya butuh kawan untuk menemani saya pulang nanti. Apakah Bang Tobari masih perlu pulang? Tidak kan? Wah, perlu. Karena orang tua saya belum tahu bahwa saya sudah beristri. Tapi ingat, Bang. Bukankah Abang akan masuk menjadi keluargaku? Menjadi keluarga kami? Ya, dengan pesta perkawinan ini, berarti saya sudah masuk menjadi keluarga kamu, Rom. Belum, Bang. Bang Tobari harus melalui sebuah upacara khusus untuk masuk menjadi keluarga kami. Jadi harus ada upacara lagi? Iya. Upacara itu akan berlangsung setelah 40 hari sejak hari perkawinan kita. Baik. Aku siap untuk mengikuti upacara itu 40 hari lagi. Betul. Tidak menyesal, Bang? Betul. Buat apa menyesal? Kalau begitu, baiklah. Besok pagi Bang Tobari boleh pulang. Tapi ingat, 40 hari lagi Bang Tobari akan mengikuti upacara khusus di sini. Pagi ini saya akan kembali ke kampung saya. Loh, kok cepat betul? Katanya mau membantu ibu meladeni orang-orang yang minum dan makan di warung ini. Lain kali saja, Bu, kalau saya datang lagi ke desa ini. Karena saya sudah rindu kampung halaman saya. Sayang, baru 2 hari kamu sudah ingat kampung halaman. Bu Sina, buka hari ini, Bu. Nyi Sepi, kamu ada di sini? Siapa Kisana? Saya Bujang Mujur, ingatkah? Maaf, saya tidak kenal dengan Kisana. Mungkin Kisana salah lihat. Bu Sina, saya permisi. Terima kasih atas kebaikan ibu pada saya. Iya, Nyi, selamat jalan. Bu Sina, itu Nyi Sepi kan? Iya. Gadis itu bernama Nyi Sepi. Kenal dengan dia? Nyi! Nyi Sepi! Tunggu aku, Nyi! Nyi Sepi! Tunggu! Tunggu dulu, Nyi! Kenapa Kisana menghalangi jalanku? Nyi Sepi, kenapa kamu seperti pura-pura tidak kenal padaku? Siapa Kisana? Nyi Sepi, kenapa terlampau cepat melupakan seseorang? Padahal kita berpisah baru beberapa purnama. Abang yang cepat melupakan saya. Padahal saya datang kemari untuk menjumpai Bang Mujur. Karena saya bermimpi bahwa lengan abang terluka. Dan luka itu abang ikat dengan selendang pemberian saya. Tapi setelah sampai di sendang karang ini, mimpi saya tidak menjadi kenyataan. Dengan abang tidak pernah terluka, kan? Bahkan kini kenyataannya, Bang Mujur akan mempersunting gadis desa ini. Lalu buat apa lagi saya datang kemari? Kalau orang yang saya cari sudah melupakan diri saya. Nyi Sepi, aku tidak mengerti maksudmu. Sudah, beri saya jalan. Saya mau pulang ke puncak Gunung Sumbi. Tunggu, tunggu dulu Nyi Sepi. Aku mau bicara. Tidak usah. Kita tidak usah bicara lagi. Memang tidak usah bicara dengan dia, adik manis. Kamu Tobari, kan? Iya. Tobari anak tetua desa Sendang Karang. Dan laki-laki ini telah merebut Patmi dari tanganku. Kini dia mulai mengganggumu lagi. Ternyata orang ini pengacau. Mari, adik manis. Berdiri dekatku. Kurang ajar. Seenaknya kamu memegang saya, ya. Tobari, sopan sedikit. Kamu yang harus sopan di desa ini, Bujang Mujur. Bang Mujur, jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan dia. Hei, Tobari, jangan seenaknya kamu bicara. Adik manis, jangan khawatir. Kalau adik berada di dekatku, pasti akan aman. Kurang ajar. Berani kamu mengganggu saya lagi, ya? Kenapa tidak? Kamu pegang lagi. Ini untuk kekurang ajaranmu. Kau tampar saya. Berani kau menampar anak ketua desa ini? Berani? Nih, sekali lagi. Aduh. Kau perempuan tidak tahu diri. Berani sekali kamu menampar aku. Membunuh pun saya berani. Wah, kamu sudah keterlaluan. Kamu harus diberi pelajaran. Nih. Oh, perempuan laknat. Kamu belum tahu dengan siapa kamu berhadapan. Aku tidak peduli dengan siapa aku berhadapan. Hop, ya. Sebelum Nyisepi sempat menjawab kata-kata Nyisepi, maka pukulan kilat yang dilepaskan oleh Nyisepi menyambar muka Tobari, sehingga pemuda itu terhuyung 3 tombak ke belakang. Sebelum Tobari sadar apa yang terjadi, Nyisepi telah melompat ke depan dan melepaskan sebuah tendangan berputar yang tepat menghantam tengkuk lawannya. Rupanya gadis ini melampiaskan kekesalan hatinya pada Tobari. Ternyata pemuda itu bukanlah lawan Nyisepi. Oh, dia! Nyisepi, kau bunuh dia. Kenangan saya buat dia. Nah, selamat tinggal. Kalau bapaknya tidak senang atas kejadian ini, silahkan susul saya ke puncak Gunung Sumbing. Hop, ya. Begini, kenapa Nyisepi membunuhnya? Nyisina, saya juga tidak tahu. Kejadiannya berlangsung sangat cepat, sehingga saya tidak sempat mencegahnya. Aduh, pasti Pak Seman akan marah bila melihat kejadian ini. Desa Sendang Karang telah ramai berkumpul di tempat kejadian. Bahkan tidak lama, mayat Tobari mereka antar ke rumah orang tuanya. Tetua Desa Sendang Karang yang bernama Seman tampak sangat murung atas kejadian itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Bujang Mujur masih merasa sangat bersalah atas kematian Tobari. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.